الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم أجمعين، kita masih melanjutkan kajian tentang itsbatu uluwillahi ala khalqih, penjelasan penetapan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, wastiwa'uhu ala arsyih, penjelasan tentang bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Di minggu yang silam kita telah jelaskan hadis tentang ruqyatul marid. Kita lanjutkan malam hari ini dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikutip Imam Bukhari rahimahullahu taala, Muslim dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, "Ala ta'manuni?" Karena kenapa kalian tidak merasa percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama, sementara aku adalah orang yang terpercaya, yang dipercayai oleh yang di langit. Haditsun sahih. Hadits ini ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, yakni asbabul wurudnya, sebab kenapa Rasulullah katakan hal ini, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu membawa harta dari Yaman. Kemudian harta tersebut dibagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 4 orang saja. Maka datang seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berbuat adillah wahai Muhammad." Berkata orang tersebut, "Berbuat adillah wahai Muhammad." Atau mereka berkata, salah seorang berkata kepada Nabi, "Nahnu ahaqqu bihadza min haula." Kenapa diberikan kepada orang yang 4 itu? Bukankah kami lebih berhak mendapatkannya dari orang 4 tersebut? Mereka merasa menganggap lebih layak mendapatkan harta tersebut daripada 4 orang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, "Ala ta'manuni?" Kenapa kalian tidak merasa percaya kepadaku? "Wa ana aminu man fis sama," sementara aku adalah orang yang dipercaya. Siapa yang di langit? Dia yang di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaitan hadis ini dengan penjelasan kita tentang istiwa Allah al-arsy, tentang uluwullah ala khalqi, tentang betapa tingginya Allah di atas makhluknya, terdapat dalam ungkapan yakni beliau yang berbunyi, "Wa ana aminu man fis sama," sementara aku adalah orang yang dipercaya oleh siapa yang di langit, yakni dia yang di langit, Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah fi jihatil ulu, di tempat yang tertinggi, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang paling tinggi. Tentunya kita telah jelaskan makna fis sama di sini, ya, dia yang di langit. Kata-kata fis sama pada kesempatan yang lampau kita jelaskan bahwasanya kata-kata fi as-sama memiliki 2 konotasi makna, 2 penafsiran. Yang pertama, fi as-sama maknanya adalah ala as-sama. Fi as-sama maknanya ala as-sama. Kenapa engkau tidak merasa percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang percaya oleh siapa? Yang di atas langit. Maka makna langit di sini adalah as-saqful mahfuz, yakni yang menjadi atap makhluk. Itulah langit di sini. Berapa tingkatan langit? Sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit. Di atas langit yang ketujuh ada air yang kita enggak tahu bagaimana hakikatnya. Di atas air ada arsy. Di atas arsy Allah tabaraka wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah arsy Allah di atas air. Kita enggak tahu air apa tersebut. Dan kita hanya mengimani saja. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam asal yang dikutip oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan tentang betapa besarnya langit, ya, antara langit, antara bumi ini dengan langit, pertama perjalanan 500 tahun, kemudian ketinggian langit pertama ini pun perjalanan 500 tahun, dari langit pertama ke langit kedua perjalanan 500 tahun, berbagian seterusnya, tinggi langit yang kedua itu tingginya 500 tahun perjalanan, dari yang kedua ketiga terus sampai ketujuh, di atasnya adalah air, dan di atasnya kursi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, di atasnya lagi arsy, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy sebagaimana yang dia kehendaki. Makhluk yang tertinggi adalah arsy. Makhluk yang tertinggi adalah arsy. Enggak ada makhluk di atas arsy. Itulah batas makhluk yang tertinggi. Tidak ada makhluk di atas arsy. Dan besarnya arsy besar sekali. Bandingan antara kursi Allah, kursi dalam bahasa Arab adalah tempat letak kaki seseorang raja, namanya kursi. Aras hingga sananya raja. Letak, yakni bandingan antara kursi dengan langit dan bumi sama dengan yakni rantai yang dicampakkan di padang pasir. Maka padang pasir itulah kursi Allah tabaraka taala, dan Rasulullah membacakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya meliputi luas langit dan bumi. Di atas kursi arsy. Perbandingan antara kursi dengan arsy seperti itu pula. Jika dicampakkan di padang pasir satu rantai, maka rantai itu kursi, padang pasir adalah arsy Allah tabaraka taala. Di atasnya arsy, dan di atas arsy Allah tabaraka taala bersemayam sebagaimana yang layak bagi Allah, dan tidak ada makhluk yang dapat meliputi Allah tabaraka taala. Dan Allah Maha besar. Dan Allah tidak pernah bergantung kepada arsy, tapi arsylah yang berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya surga yang tertinggi namanya surga Firdaus. Berkata Rasulullah, "Idza sa'atumul jannata fas'alu jannatal Firdaus." Jika kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus, karena atapnya langsung arsy Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya makna fis sama' di sini adalah ala sama, di atas langit. Maka langit di sini maknanya adalah 7 lapis langit yang dimaksudkan Allah SWT. Apa yang antum lihat? Bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, semuanya itu adalah perhiasan, yakni langit yang tempatnya di bawah langit dan bumi. Ya, di bawah langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Bukanlah bintang-bintang itu di dalam langit, tidak, di bawah langit. Langit dunia, di bawah langit dunia. Jadi kalau andai kata antum sampai ke bintang, bukan maknanya antum sampai ke langit. Kalaupun sampai ke bintang, kalaupun sampai ke bulan, maka itu bukan langit, itu masih di bawah langit. Karena langit adalah merupakan bangunan-bangunan yang berpintu-pintu, yang memiliki penghuni-penghuni, malaikat-malaikat, arwah para anbiya di sana. Jelas suara saya? Kurang besar? Hah? Kurang besar atau gimana ini mikrofonnya? Hah? Tolong anak-anak di atas, ibu-ibu, ditertibkan. Jadi makna arsy tadi yang pertama, makna fi di sini artikan ala. Makna as-sama di sini artikan dengan langit yang 7 lapis. Pengertian kedua, man fis sama, siapa yang di langit, makna fi di sini secara hakikatnya fi. Di. Lidzarf menunjukkan tempat. As-sama maknanya al-ulu. Fis sama, maka dalam konotasi yang kedua ini makna fis sama di tempat yang tinggi. fis sama, di tempat yang tinggi. Karena sama dalam bahasa artinya sesuatu yang tinggi. Paham? Wanzala lakum minas sama'i ma'a, dan dia menurunkan bagi kalian dari langit hujan. Bukan maknanya dari langit itu turun hujan, tapi dari tempat yang tinggi, dari arah yang tinggi. Bukan hujan turun dari langit, tapi dari awan yang Allah SWT giring dengan angin. Ya. Jangan yakni digiring angin berkumpullah awan kemudian mencucurkan air. Tapi disebut juga dari langit. Maka makna fis sama yang kedua adalah, apakah kalian tidak merasa aman kepada aku sementara aku adalah kepercayaan siapa yang di atas? Arti as-sama di sini adalah al-ulu, di atas. Secara mutlak di atas, karena Allah di atas makhluknya. Paham? Paham tum? Ini pengulangan saja. Ini dia wajhus syahid yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dengan zatnya tabarak wa taala. Di atas makhluknya. Tapi ilmunya meliputi seluruh makhluk yang kelak kita akan bahas. Baik. Kemudian kita lanjutkan perkataan Rasulullah yang kedua. Wa qawluhu wal 'arsyu fawqa dhalik. Wallahu fawqal 'arsyi wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Dan juga perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 'arsy di atas itu. Ya, di atas langit yang ketujuh. Wallahu fawqal 'arsyi, dan Allah di atas 'arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, tapi dia mengetahui apapun yang kalian perbuat, apapun yang terjadi dengan kalian terhadap kalian. Hadis hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh, yang telah dikeluarkan oleh Abu Dawud dan lain-lainnya. Wajhu syahid dalam hadis ini yang perlu kita kasih garis bawahi yakni perkataan Rasulullah, wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Ini penjelasan daripada hadis. Adapun dari ayat banyak sekali kita telah terangkan. Ada 7 tempat dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah bersemayam di atas arsy-Nya tabarak wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi tempatnya, yang tertinggi dia, tapi dia mengetahui apapun yang berkenaan dengan makhluk, apapun yang berkaitan dengan makhluk, apapun yang diperbuat makhluk, Allah mengetahuinya. Dalam surat yani Al-Mujadilah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma min najwa salasatin illa wa rabi'uhum, tidaklah ada 3 orang yang berbisik kecuali dia yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak pula 5 orang yang saling berbisik kecuali dia yang keenamnya. Wala adna min dhalika wala akthar, tidaklah jumlah yang lebih sedikit daripada itu ataupun lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah, kemudian Allah akan beritahukan apapun yang mereka perbuat pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Di atas dikatakan alam tara anna Allah ya'lam, tidakkah engkau melihat Allah mengetahui yang di langit, yang di bumi. Kemudian disebutkan tidaklah 3 orang kecuali Allah yang keempat, 5 kecuali Allah yang keenam. Maka ungkapan dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada bukan dengan zatnya. Mustahil Allah masuk ke dalam alam raya, mustahil, karena Allah tidak akan dapat diliputi makhluk karena dia sangat besar sekali. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Mustahil dia dapat diliputi oleh makhluk, ya, mustahil dia masuk ke dalam bagian daripada makhluk. Maka makna wa huwa ma'ahum aina makanu, dan dia menyertai mereka dimanapun mereka berada dengan ilmunya. Karena Allah buka ayat dengan ilmu, alam tara anna Allah ya'lam, tidakkah engkau melihat Allah mengetahui. Kemudian di akhirnya, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui, Jadi yang disebutkan dengan menyertai kalian dengan ilmunya, tapi zatnya Allah Subhanahu wa taala di atas. Bukan di mana-mana. Dalam pandangan ahlul bid'ah, haram bahkan kufur kalau andai kata kita mengatakan Allah di atas, kafir kata mereka. Karena berarti Allah bertempat kata mereka. Kalau bertempat berarti dia sama dengan makhluk. Makanya kafir mengatakan Allah di atas. Padahal yang mengatakan Allah di atas Allah sendiri, Rasulullah sendiri. Aamintum man fis sama? Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Siapa di sini? Allah. An yaksifa bikumul ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Rasulullah di sini. Apakah kita katakan Rasulullah kafir? Allah SWT mengajarkan kepada manusia sesuatu hal yang membuat mereka kafir? Mustahil. Kita katakan jika yang kamu maksud dengan tempat bahwasanya Allah di sisi atas, kita katakan iya. Di sisi atas. Di sisi atas. Tapi Allah tidak dapat diliputi oleh tempat. Karena Allah Maha Besar. Paham? Mana diliputi? Arasy Allah SWT tidak dapat meliputi diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham itu? Paham kan? Langit ini Allah akan kurung dengan tangan kanannya. Bumi Allah akan bentangkan dengan tangannya. Pada hari kiamat. Wassamawatu matuyyatun biyaminih. Langit digulung dengan tangannya. Tangan kanannya. Menunjukkan besarnya Allah. Sampai-sampai jahannam baru berhenti berkata tambah-tambah. Ketika Jabbar Allah tabaraka ta'ala. Yang maha perkasa meletakkan di atas neraka jahannam kakinya. Maka seketika neraka pun berkata cukup, cukup. Allah itu ada. Memiliki zat. Memiliki sifat. Tempatnya di atas arsy. Bukan sebagaimana ungkapan orang. Dia tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tidak jauh, tidak dekat. Artinya tidak ada sama sekali. Kalau demikian tidak ada berarti. Ya, makanya kata orang-orang ulama ahlu sunnah, al-mu'attilatu ya'budu adaman. Orang-orang yang menafikan bagi Allah sifat semuanya, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Al-musyabbihatu ya'budu sanaman. Tapi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka menyembah patung. Ahlu sunnah menyebutkan apa-apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, dan demikian juga Rasulnya. Menafikan bagi Allah, apa-apa Allah nafikan bagi dirinya, dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulnya. Apakah Allah mengantuk? Tidak kita katakan, karena Allah mengatakan, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Allah maha mendengar? Ya, wahuwa sami'ul basir. Apakah Allah memiliki wajah? Ya, karena dia mengatakan, ya, wa yabqa wajhu rabbik, dan berkekalan Allah wajah Tuhanmu. Jadi ahlu sunnah enggak ngarang-ngarang. Dan semua sifat yang kita tetapkan bagi Allah tidak akan pernah sama hakikatnya dengan sifat makhluk. Walaupun kita katakan Allah mendengar, makhluk mendengar, tidak pernah kita samakan antara pendengaran Allah dengan makhluk. Kita katakan Allah memiliki wajah, manusia memiliki wajah, tidak pernah kita samakan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Kesamaan nama tidak harus menyamakan hakikat zat. Kita berikan contoh kaki. Kaki itu dalam bahasa Arab, ya, paham kita kaki, rijlun, kaki manusia. Samakah dengan kaki meja? Berbeda walaupun sama-sama kaki. Kaki Allah, apakah sama dengan kaki makhluk? Berbeda walaupun sama-sama namanya kaki. Faham tum? Kalau mereka mengatakan, enggak mungkin berkaki, berarti dia ajza wa ab'ad, berarti dia memiliki partikel-partikel, berarti dia memiliki unsur-unsur sebagaimana makhluk. Itu dia telah berangkat dari pemikiran bahwasanya kaki yang dia bayangkan sama dengan kaki makhluk. Kita mengatakan tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang dapat sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nama-nama yang Allah sebutkan yang ada pada Allah, ada pada makhluk, tidak harus sama hakikatnya. Fahimtum? Paham? Ada namanya kelompok musyabbihah. Musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Ini namanya apa? Musyabbihah. Turunnya Allah sama dengan turun saya dari mimbar. Itu namanya musyabbihah. Dan ini kelompok yang tercela, yang tersesat, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada kelompok lain tersesat yang menafikan bagi Allah nama dan sifat. Sama-sama tersesat. Ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan Rasulullah, tetapkan bagi Allah, serta menafikan dari Allah apa-apa yang dinafikan oleh Allah sendiri dan yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka tetapkan, tanpa harus diserupakan dengan makhluk. Taib. Kemudian berikutnya, wa qawluhu lil jariyah. Demikian juga perkataan Nabi kepada seorang budak milik Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin al-Hakam. Suatu ketika Muawiyah bin al-Hakam marah, maka dia tampar budaknya, kemudian dia menyesal. Kemudian dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebagai tanda penyesalanku, bagaimana jika ku bebaskan dia, ku merdekakan dia daripada perbudakan?" Maka Rasulullah berkata, "Ji'ni biha, bawakan dia kepadaku." Maka datanglah perempuan tersebut. Rasulullah ingin mengujinya apakah dia seorang perempuan yang telah beriman, karena syarat membebaskan budak haruslah budak tersebut seorang yang mukmin. Fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Kenapa tidak boleh kita memerdekakan budak yang kafir? Karena perbudakan dalam Islam tujuannya agar budak ini dekat dengan kaum muslimin, dapat diatur kaum muslimin, diasuh kaum muslimin, semoga mereka dapat hidayah. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah, ya, mereka telah berinteraksi dengan kaum muslimin. Kalau mereka di atas kekufuran mereka, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap kaum muslimin, karena mereka statusnya budak. Tapi jika dia dibebaskan sebelum dia merdeka dalam keadaan kafir, boleh jadi dia kembali kepada negeri kaum kufar, memerangi kaum muslimin kembali. Dan dalam Islam pintu perbudakan hanya satu saja, yakni jalur peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kufar. Peperangan sama kaum muslimin dalam fitnah tidak boleh mengambil satu bagian daripada mereka sebagai budak. Yang kalah enggak boleh jadi budak. Hanya boleh dalam jalur jihad fi sabilillah, memerangi orang-orang kufar. Mereka kalah, mereka takluk, maka jadi budak. Tujuannya supaya mereka belajar kepada kaum muslimin tentang Islam. Berapa banyak budak-budak yang berubah statusnya menjadi ulama-ulama setelah mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Seperti Hasan Basri itu budak, Atha bin Abi Rabah itu budak, ya. Al-Imam Tabari kakeknya itu budak. Banyak ulama-ulama besar asalnya budak. Taib. Maka Rasulullah mengetes perempuan ini. Ini terdapat dalam Sahih Muslim. Aynallah, di manakah Allah? Maka dia menjawab, qalat fis sama, dia di langit. Ingat, kalau kata-kata fis sama, maka dua tadi maknanya. Yang pertama apa? Di atas langit. Yang kedua, di tempat yang tinggi, di atas maknanya. Qala man ana, Rasulullah mengetesnya, di manakah Allah? Dia katakan, di atas langit. Rasulullah diam. Kalaulah Rasulullah SAW diam terhadap jawaban ini, sementara jawaban ini salah, berarti Rasulullah menyembunyikan ilmu, berarti Rasulullah berkhianat. Ini menunjukkan diamnya Rasulullah, yakni menunjukkan setujunya beliau terhadap jawaban ini. Fis sama, di atas langit, kata dia. Kemudian kembali Rasulullah bertanya tentang dirinya, siapa dirinya, siapa diri Rasulullah, mengakuikah dia bahwa Rasulullah sebagai Rasul, dan itu dia yang memisahkan antara seorang mukmin dengan kafir. Orang-orang kafir juga mengetahui Allah, beriman kepada Allah. Orang-orang kafir musyrikin Quraisy beriman kepada Allah, walaupun juga mereka beribadah kepada selain Allah, tetapi mereka tidak mengimani Rasulullah sebagai Rasul. Maka Rasulullah tes perempuan ini. Rasulullah bertanya tentang dirinya. Dia katakan, man ana, siapakah saya? Budak ini tahu ini Rasulullah, utusan Allah. Kalau andai kata ini bukan utusan Allah, tidak akan dia katakan anta Rasulullah. Dijawab oleh perempuan ini, engkau adalah utusan Allah. Kalau dia kafir, dia akan katakan engkau Muhammad bin Abdullah. Tapi karena dia beriman, dia katakan anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Tidak pernah orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan damai dalam gencatan senjata dalam peperangan Hudaybiyah, dibuat kesepakatan ini adalah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah dengan Sahal. Berkata Sahal ketika itu, hapus kata-kata Rasulullah. Kalau kami yakin kau Rasul, tidak akan kami perangi kau. Orang kafir tidak mengakui. Tapi budak ini mengatakan, anta Rasulullah, engkaulah utusan Allah. Maka setelah Rasulullah meyakini perempuan ini beriman, berhak untuk dimerdekakan, dia katakan, a'tiqha fa'innaha mu'minatun. Bebaskan budak ini karena dia mu'min. Dia menjawab, Allah di langit, engkau Rasulullah. Rasulullah katakan, dia telah sah menjadi seorang mukmin. Mukminah, bebaskan dia. Tapi ada kelompok-kelompok sesat daripada kelompok ahlu kalam yang mengatakan haram menanyakan aynallah, di mana Allah, jangan tanya-tanyakan. Bahaya. Rasulullah menanya, dia katakan haram bertanya aynallah. Karena akan membuat kita mengatakan Allah di atas. Dan itu konsekuensinya Allah bertempat. Konsekuensinya Allah sama makhluk. Dan omong kosong yang berbelit-belit panjang. Ya. Kalau Allah dimasukkan tempat Allah di bawah, tidak. Jika dimasukkan yakni pada sisi atas, kita katakan iya. Dia pada sisi atas. Jihad atas, sisi atas. Dan dia tidak dilingkupi oleh tempat. Tidak ada makhluk yang dapat meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat adalah merupakan makhluk. Bahkan di atas langit itu ada al-ma, ada air yang kita tidak tahu bagaimana air tersebut, ikhwan. Ya, dalam hadis Ibnu Mas'ud, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Pena dalam bahasa Indonesianya. Kita enggak tahu pena tersebut bagaimana bentuknya, panjangnya, besarnya. Maka Allah katakan kepada pena ini, tulislah. Maka dia mulai menulis segala sesuatu. Ya. Sampai hari kiamat. Dan Nabi sempat mendengar suara pena ini bergerak ketika dia mi'raj ke atas. Mengambil perintah salat. Ya. Sampai-sampai dia mendengar suara pena bergerak di atas. Di Lauh Mahfuz sana. Kemudian berselisih para ulama, apa makhluk yang pertama diciptakan? Sebagian mengatakan pena, sebagaimana pandangan Syekh yakni Muhammad Nasir Albani. Sebagian mengatakan kursi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yang lebih rajih wallahu taala alam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah kursi. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsy. Karena dalam hadis ini disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah setelah Allah katakan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, kemudian disebutkan dan adalah arsy Allah. Taib. Sampai-sampai ada orang-orang yang berani melemahkan hadis ini. Padahal dalam Sahih Muslim. Sebagaimana musuh-musuh sunnah yang melemahkan hadis ini. Taib, kita pindah. Yang jelas dalam hadis ini semua terdapat penjelasan bahwasanya Allah di atas arsy, Allah di atas tempat yang tertinggi. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Siapa yang baca? Tafadhal. Begini banyak enggak ada yang baca. Enggak ada yang mau dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam afdalul imani an ta'lama anna allaha ma'aka haisuma kunta hadisun hasanun akhrajahu at-tabrani min hadisin ubada ibn samad hasbuk yakfi ithbatu ma'iyyatillahi ta'ala li khalqi wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsyi. Bab berikutnya penjelasan penetapan tentang ma'iyatullah ta'ala li khalqi, Allah menyertai makhluknya. Penjelasan bahwasanya Allah senantiasa menyertai seluruh makhluknya. wa annaha la tunafi 'uluwahu fawqa 'arsyi. Dan sesungguhnya kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya tidak menafikan tentang ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Ini dia babnya. Penjelasan tentang Allah menyertai makhluk. Tetapi Allah menyertai makhluk tidak menafikan bahwasanya Allah tetap berada di tempat yang tertinggi di atas arsy-Nya. Karena menyertai dalam bahasa Arab tidak harus menyatu. Orang Arab mengatakan sirtu wal qamar ma'i. Aku berjalan sementara bulan menyertaiku. Malam hari ini bulan sekarang lagi terang. Antum musafir naik kendaraan sendiri, enggak ada orang-orang yang berjalan, antum melihat bulan, antum katakan sirtu wal qamar ma'i. Aku berjalan dan bulan menyertaiku. Di sini dia mengatakan bulan menyertainya. Apakah makna bulan menyertainya bahwasanya bulan itu nyatu dengan dirinya? Tidak. Demikian juga Allah menyertai kita bukan dengan zatnya. Sebagaimana bulan menyertai yakni seorang yang berjalan bukan dengan zatnya, menyatu dengan orang tersebut. Tidak harus menyatu. Antum naik mobil, bawa barang-barang di atas atap mobil antum. Antum katakan sirtu wal mata'u fawqi. Atau wal mata'u ma'i. Aku berjalan, barang-barang ada bersamaku. Padahal di atas antum. Tidak harus menempel, tidak harus melekat. Jadi walaupun Allah subhanahu wa ta'ala di atas, tetapi dia menyertai kita. Dengan apanya? Ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Menyertai kita. Dimanapun kita berada. Tidak ada tempat kecuali Allah mengetahui kita. Ilmu Allah mengetahui kita. Menjangkau kita. Kekuasaannya menjangkau kita. Bukan dengan dirinya. Maha suci Allah SWT. Jika dia menyatu dengan makhluk dan dengan alam raya ini mustahil. Apalagi nyatu dalam diri hamba manusia. Itu pandangan orang-orang Nasara. Tuhan menyatu dengan manusia pandangan orang-orang Nasara. Ya. Wa qawluhu afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aynama kunta. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utama iman an ta'lama anna Allah ma'ak aynama kunta. Ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Hadithun hasan akhrajahu Tabrani. Hadith ini hasan dikutip oleh Tabrani rahimahullah ta'ala. Baik. Hadis ini ikhwan menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Karena kata Nabi, seutama-utama iman ketika engkau meyakini bahwasanya Allah menyertai dimanapun kau berada. Berarti iman itu ada yang paling utama. Berarti ada yang di bawahnya, dan ada di bawahnya. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu bertingkat-tingkat. Berkata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat lain, sittun wa, yakni al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Iman itu 60 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Tauhid. Wa adnaha, yang terendah, imatatul adha anit tariq, menjauhkan sesuatu yang menyakiti manusia di tengah jalan. Wal haya'u minal iman. Dalam riwayat lain, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian daripada iman. Malu adalah merupakan cabang daripada cabang-cabang iman. Yang menunjukkan iman itu banyak tingkatannya. Ada yang sebagian jika ditinggalkan kufur keluar daripada Islam. Karena dia akarnya iman, asl iman. Ya? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, jika ditinggalkan dia enggak beriman kepada malaikat, keluar daripada Islam. Ya? Dan iman itu qaulun wa amal. Iman itu menurut ahlu sunnah perkataan, keyakinan dan perbuatan. Perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan yakni anggota tubuh kita. Itulah iman. Di sini disebutkan yang tertinggi ucapan la ilaha illallah, berarti ucapan itu adalah merupakan bagian daripada iman. Yang terendah menyingkirkan, menyingkirnya adalah merupakan bagian daripada amal. Berarti iman qaulun wa amal. Iman menurut Ahlussunnah perkataan dan perbuatan. Di mana keyakinan? Keyakinan masuk dalam yakni perkataan hati. Qaul qalbi. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena ada kelompok yang sesat mengatakan iman itu satu saja. Enggak ada tiga tingkat. Iman itu satu saja. Jika orang telah beriman, maka dia telah beriman secara sempurna. Pandangan siapa ini? Pandangan siapa? Orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu keyakinan saja. Jika dia telah beriman, telah yakin, maka dia telah beriman. Kalau dia telah beriman, enggak perlu lagi dia beramal. Bahkan yang paling ekstrim dari pandangan orang-orang Murji'ah yang mengatakan kalau orang sudah beriman, enggak berbahaya baginya berbuat maksiat. Karena maksiat itu amal dan amal bukan bagian daripada iman. Enggak ada masalah. Yang penting beriman. Maksiat enggak ada masalah. Bahkan dia katakan enggak berguna lagi berbuat taat karena berbuat taat itu perbuatan dan iman tidak ada kaitan dengan perbuatan. Ahlussunnah mengatakan iman perkataan dan perbuatan. Mereka mengatakan iman keyakinan saja atau perkataan saja. Kalau iman perkataan saja berarti orang munafik semuanya dianggap beriman karena mereka mengucapkan juga kata-kata ucapan iman. Jadi iman itu bertingkat-tingkat menurut Ahlussunnah dan iman bertambah dan berkurang menurut Ahlussunnah. Orang-orang Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak kurang. Jika orang telah beriman, sempurna imannya. Ya, menurut orang Murji'ah, iman Jibril itu sama saja dengan iman orang-orang fasik daripada golongan umat Islam. Karena iman itu satu, berbeda. Menurut Ahlussunnah. Kalau antum mau tahu tentang seorang, apakah dia berakidah Ahlussunnah, tanyakan terhadapnya bagaimana konsep tentang iman. Kalau dia katakan iman satu enggak bertambah enggak berkurang, berarti dia bukan Ahlussunnah. Kalau ada yang mengatakan iman itu satu paket, jika satu amalan ditinggalkan keluar daripada Islam sebagaimana orang-orang Khawarij, itu bukan Ahlussunnah. Kata orang Khawarij enggak boleh seorang itu menodai imannya dengan berbuat maksiat. Kalau dia buat maksiat kafir. Contohnya ya, dia berbuat dosa besar, berzina, berarti menunjukkan dia enggak beriman, dia kafir. Ini pandangan yang salah. Karena seorang yang berzina itu, selama tidak menghalalkan zina, dia masih dalam kategori orang-orang muslim. Mukmin yang kurang imannya, yang tidak sempurna imannya, atau fasik. Tapi bukan dibilang kafir. Boleh enggak kita bilang orang yang berzina itu kafir? Tak boleh. Sahabat yang berzina enggak ada Rasulullah katakan kafir. Dia mengaku dia berzina dan dia bertobat. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Anta alama annallaha maka inal kunta. Seutama-utama iman adalah engkau mengetahui bahwa Allah menyertaimu dimanapun engkau berada. Ini tingkat yang tertinggi dalam agama yang disebut dengan nama Al-Ihsan. Karena tiga tingkatan agama, yang terendah Islam, yang diatasnya iman, yang diatasnya adalah Ihsan. Apa itu Ihsan? Ketika engkau beribadah seolah-olah Allah SWT di hadapanmu, seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka engkau meyakini Allah sedang melihatmu. Ini tingkat ihsan yang membuat seorang beramal secara maksimal, yang paling terbaik yang diperbuat. Jika dia sholat, dia serahkan sholat yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia berpuasa dan semua amalannya yang dia perbuat dengan sifat yang paling sempurna, seolah-olah ketika dia sedang sholat, Allah sedang melihatnya. Ketika sedang baca Quran, seolah-olah Allah sedang berdialog, berkata-kata dengannya. Ini tingkat ihsan, tingkat yang tertinggi. Dan enggak semua orang bisa mencapainya. Ada orang yang baca Quran sekedar baca aja, ya. Tapi hatinya enggak di sana. Dia enggak menganggap bahwasanya Allah sedang berkata-kata kepadanya. Berbeda, ya. Ini merupakan tingkat yang tertinggi dalam agama. Ketika engkau mengetahui Allah menyertaimu dimanapun engkau berada. Dan ingat, kita telah bahas dahulu kala bahwasanya Allah menyertai manusia atau dalam bahasa Arabnya ma'iyah terbagi menjadi dua. Ingat selalu itu. Ma'iyah amah, ma'iyah khasah. Kebersamaan Allah secara umum dengan seluruh makhluknya dan kebersamaan Allah secara khusus dengan hamba-hamba yang dia pilih. Saya ulangi lagi. Ini ulang-ulangan aja. Semakin banyak diulang, semakin kita hafal. Lancar gaji karena apa? Diulang. Yang pertama namanya ma'iyah amah. Kebersamaan Allah secara umum dengan seluruh makhluknya. Ya. Contohnya Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kalian ke siapa? Seluruh manusia. Maka makna ma'iyah di sini, kebersamaan Allah di sini, jika ditafsirkan kebersamaan secara umum, maknanya adalah al-ihatah wal ilmu. Allah meliputi makhluk, mengetahui perbuatan makhluk, menguasai makhluk. Ini makna kebersamaan yang pertama. Allah bersama seluruh makhluknya, maknanya apa? Allah meliputi makhluk, mengetahui apa-apa yang diperbuat makhluk, menguasai semua makhluk. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah SWT meliputinya, mengetahuinya. Tidak ada satupun makhluk yang terletak dalam perut bumi. Semut hitam yang hitam legam dalam hitam malam yang pekat gelap gulita, dalam batu-batuan yang gelap sekali, Allah mengetahuinya. Maka Allah menyertainya di sini. Allah menyertai semut, menyertai seluruh makhluk, menyertai jin, menyertai manusia, menyertai seluruh hewan. Maknanya adalah Allah menyertai dengan apa? Dengan ilmunya. Allah meliputi seluruh makhluk.